Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'd. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali dikumpulkan di majlis pada kesempatan kali ini. Semoga senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barakah, yaitu dengan husulul khair dan ziyadatuha, tercapainya kebaikan dan bertambah kebaikan tersebut. Dan juga kita senantiasa bisa menjalankan aktivitas ta'lim wa ta'allum sebagai ibadah yang tidak terlepas dari tatanan hati dengan ikhlas dan tuntunan pelaksanaannya sesuai dengan tata cara salafus saleh radhiyallahu ta'ala anhum. Kita telah membahas pada pertemuan yang lalu beberapa hadis. Di antaranya adalah hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma qala lam yakun nabi alaihi salatu wasalam fahishan wa lam mutafahishan wa kana yaqul khiyarakum khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan bahwa bukanlah Nabi alaihi salatu wasalam seorang yang berbuat keji dan yang suka berbuat keji. Rasulullah SAW bukan seorang yang berbuat keji yang secara tidak disengaja, apalagi berbuat keji dengan secara disengaja. Fahishan wa mutafahishan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ma'asum dari perbuatan-perbuatan tercela, terjaga dari perbuatan-perbuatan tercela. Tidak pernah Rasulullah SAW terjatuh ke dalam perbuatan tercela, baik yang tidak disengaja apalagi yang disengaja. Karena Rasulullah SAW sebagaimana telah disebutkan kana khuluquhu al-Qur'an. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khiyarukum ahasinukum akhlaqa, yang terbaik di antara kalian adalah yang paling mulia akhlaknya. Kemudian hadis yang berikutnya, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan ukhbirukum bi ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Dan Nabi alaihi salatu wasalam, aku akan beritakan kepada kalian tentang seorang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat di antara kalian terhadapku tempat duduknya pada hari kiamat. Fasakatal qaum fa'adaha marratain aw salasan. Kaum itu pun diam Lalu Nabi alaihi salatu wasalam mengulang dua atau tiga kali. Berkatalah kaum, qala al-qaumu, "Na'am ya Rasulullah." "Ya wahai Rasulullah," qal, "ahsanukum khuluqan." Yang terbaik di antara kalian akhlaknya. Paling dicintai Allah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling dekat tempat duduknya dengan Rasulullah SAW pada hari kiamat. Dua perkara yang sangat agung. Menjadi orang yang paling dicinta oleh Nabi SAW adalah perkara yang sangat mulia. Perkara yang sangat tinggi nilainya. Karena belum tentu orang-orang yang mereka mengaku telah mencurahkan berbagai macam wujud bentuk cinta kepada beliau alaihi salatu wasalam, lalu sudah dibalas atau mendapatkan curahan cinta dari beliau alaihi salatu wasalam. Oleh karena itu diungkapkan bahwasanya laisa sya'nu kaifa an tuhibba walakin sya'nu walakin sya'na kulla sya'ni kaifa an tuhabba. Bukan yang dipikirkan atau yang menjadi patokan adalah bagaimana engkau telah berupaya untuk mencintai, tapi yang menjadi patokan yang harus dipikirkan adalah bagaimana caranya agar engkau dicintai. Karena mencinta itu belum tentu mendatangkan hasil sesuai dengan apa yang dia anggap cintanya. Tapi ketika meraih untuk bisa dicintai, maka ini sungguh kemuliaan. Dan itulah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau alaihissalatu wassalam untuk menyampaikan kepada ahlul kitab, "Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum." Sebagai ayatul mihnah. Kemudian hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna ma bu'istu li utammima salihal akhlaq." Sini Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis dengan sanadnya, namun kita baca dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ma bu'istu li utammima salihal akhlaq." Hanyalah aku telah diutus dalam rangka untuk menyempurnakan kesolehan akhlak, kebajikan akhlak, kebajikan budi pekerti. Ini juga hadis disebutkan oleh Syekh Zaid rahimahullahu ta'ala, "Wa hadal hadithu kama salima syabaqahu min ahadisi al-bab." Hadis ini sebagaimana yang telah lewat di antara hadis-hadis yang sesuai dengan bab, fihi bayanun, di dalamnya terdapat penjelasan, li ahmiyati husnil khuluqi fil Islam. Penjelasan terkait dengan betapa pentingnya akhlak yang baik di dalam Islam. Wa annahu minal usul, dan bahwasanya termasuk di antara pokok-pokok dasar, allati ihtamma bibayaniha an-nabiyyu alaihi salatu wassalam. Husnul khuluq, budi pekerti yang baik, itu merupakan pilar-pilar pokok yang mana Nabi alaihi salatu wasalam sangat serius menjelaskannya, sangat bersungguh-sungguh dan sangat memberikan perhatian. Wada'a ilaihan nasa, dan beliau mengajak manusia untuk menuju kepada derajat akhlak yang mulia. Nah, wala yumkin an tatib al hayatu illa liman kana khuluquhu hasanan, maka tidak akan mungkin akan baik satu kehidupan itu kecuali tanpa atau kecuali bagi seorang yang dia budi pekertinya luhur, akhlaknya baik. Nah, bicara akhlak pada musim zaman seperti sekarang ini sungguh sesuatu yang standarnya sudah sangat jauh yang diterapkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang ada. Dikarenakan rasa malu sudah sangat langka. Dikarenakan rasa takut juga sudah sangat tipis. Manusia tidak lagi terbebani dengan muru'ah, tidak lagi terbebani dengan sopan santun, tidak lagi terbebani dengan adat istiadat yang berlaku di tengah masyarakat yang terkait dengan norma-norma yang berlaku, yang apabila ini baik maka akan diakui, diikuti oleh syariat, budi pekerti yang baik. Yang berlaku adalah justru orang-orang yang mereka masih punya standar akhlak itu yang malu ketika terjun di tengah-tengah masyarakat. Terlebih lagi ketika berbicara tentang kehidupan generasi muda kaum muslimin zaman sekarang. Allahul musta'an. Sangat-sangat jauh dari apa yang diinginkan di dalam Islam sebagai agamanya mereka. Tidak lagi ada istilah tabu. Tidak lagi ada istilah sungkan. Tidak lagi ada istilah segan. Semua bebas. Tidak peduli. Karakternya dibentuk. Yang dampak buruk ini adalah memang hasil dari sistem-sistem yang dibuat secara sengaja, terorganisir oleh kaum kufar untuk menghancurkan kaum muslimin dari generasinya. Agar ditanamkan di dalam benak mereka bahwa ketika mengikuti tuntunan-tuntunan yang berlaku di tengah masyarakat yang mengikat untuk kemudian membentuk sebagai sebuah karakter seorang yang memiliki karakter yang baik, ini dianggap identik dengan dusun, orang kampung, atau orang terbelakang, tidak modern, tidak hidup di zaman ini, hidupnya di zaman masa lalu, tidak layak untuk hidup pada zaman sekarang. Nah, dan itu sudah diberitakan. Karena munculnya yang semacam ini, pintu yang paling besar adalah kejahilan. Pintu yang paling besar yang menjadikan rusaknya tatanan kehidupan masyarakat kaum muslimin adalah kejahilan terhadap Islam. Dan ini menimpa untuk seluruh perkara, tidak terkecuali munculnya berbagai macam bid'ah-bid'ah. Di antara asbabu wujudil bid'ah adalah al-jahlu bisunnah. Munculnya atau sebab-sebab yang menjadikan munculnya berbagai macam bentuk bid'ah adalah kebodohan terhadap sunnah. Yuridun al-khair, mereka ingin untuk berbuat kebaikan, mencari kebaikan. Tetapi mereka tidak mengerti sunnah, tidak paham terhadap sunnah, sehingga berbuatlah kebaikan sesuai dengan apa yang dipahami, sesuai dengan apa yang dia jangkau, sesuai dengan nalar yang dia terbetik di dalam benaknya, sehingga muncullah satu amalan-amalan sementara tidak sesuai dengan sunnah. Dan di antara yang disebutkan bahwasanya la yati zamanun illa ma ba'dahu syarrun minhu, tidak akan datang satu zaman kecuali yang setelahnya itu lebih jelek dari yang sebelumnya, itu bukan dikarenakan zaman yang setelahnya itu lebih miskin atau penguasa yang setelahnya lebih jahat, bukan. Tapi dikarenakan semakin sedikitnya ilmu, dicabutnya para ulama, wafatnya para ulama, manusia berkiblat kepada orang-orang jahil, manusia berkiblat kepada tokoh-tokoh yang mereka juhal. Nah, ketika diberitakan innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dengan serta-merta begitu saja dari hamba-hambanya, walakin biqabdil ulama, dengan diwafatkannya para ulama. Wa idalam yubqi aliman, ketika tidak lagi tersisa seorang alim, ittakhadan nasu ru'usan juhal, maka manusia berkiblat kepada tokoh-tokoh yang bukan alim, hanya tokoh. Tokoh dikenal karena popularitasnya. Tokoh dikenal karena hasil pencitraan misalkan. Tokoh dikenal karena dipromosikan melalui media-media massa. Yang mengangkat seorang itu menjadi da'i, menjadi ustad, itu bukan kalangan ulama karena belajar kepada ulama lalu direkomendasi, dia memiliki ilmu, silakan mengajarkan ilmu yang telah dipelajari, bukan. Tapi karena dipromosikan oleh media-media massa. Tentunya media massa itu sesuai dengan kepentingannya. Ketika bisa ditunggangi untuk menjual produk yang diinginkan, untuk mendapatkan keuntungan dengannya, materi duniawiyah, maka diangkat, dipromosikan, dia itu da'i, dia itu na'am, sehingga itulah yang ada di pasar dakwah. Ada namanya pasar dakwah, karena da'i-da'inya bukan mengajak umat kepada kebaikan, bukan mengajak umat kepada kebenaran, tapi menjual kepada umat apa-apa yang laku sesuai dengan selera umat. Nah, dakwah ketika tidak sesuai dengan selera umat, tidak laku. Sehingga mengikuti pasar, pasar dakwah. Dakwah dengan musik, ya. Dakwah dengan sinetron, dakwah dengan lawak. Nah, dakwah dengan berbagai macam yang disukai, digemari oleh kebanyakan manusia, itulah yang dipromosikan. Nah, kalau manusia sudah menjadikan orang-orang semacam ini menjadi tumpuan untuk dia mengambil fatwa, nah, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, jadikan manusia sebagai pimpinan-pimpinan urusannya itu adalah orang-orang jahil, maka tinggal. Ketika mereka meminta fatwa, lalu berfatwa tokoh-tokoh ini, jadilah mereka di samping sesat sendiri juga menyesatkan orang lain. Na'udzubillah. Maka tidak mungkin kehidupan itu akan bisa menjadi baik kecuali bagi orang yang dia memiliki akhlak yang terpuji, yang luhur, yang mulia. Fahuwa da'watun likulli muslimin wa muslimatin ayatakhallaku bil khuluqil hasanil ladzi dalla alaihi alkitab alaziz was sunnah almutahharah wallahu a'lam. Maka ia merupakan seruan terhadap seluruh segenap muslim dan muslimah agar mereka membentuk karakter kepribadiannya dengan akhlak yang terpuji yang telah ditunjukkan di dalam alkitab was sunnah, kitabul aziz was sunnah almutahharah. Allah Ta'ala ala. Nah. Hadis yang berikutnya. An Urwah an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Annaha qalat: ما خير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه وما انتقم الرسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا antun tahaka hurmatallahi ta'ala fayantaqimu lillahi azza wa jalla biha. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia mengatakan, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam telah diberi pilihan antara dua perkara yang harus diambil salah satunya, melainkan beliau akan memilih dari dua perkara tersebut yang paling ringan, yang paling mudah. Nah, karena termasuk karakter dari ajaran beliau alaihissalatu wassalam, agama Islam adalah agama al-hanifiyah as-sam'ah, agama yang lurus di atas tauhid dan agama yang mudah untuk dikerjakan. Bukan agama yang diterapkan untuk menyiksa, bukan. Beda dengan agama yang lain yang dianut terapkan aturan-aturan yang menyiksa. Apa contohnya? Untuk fokus ibadah kepada Allah, menjadi ahli ibadah tidak boleh menikah. Ya, tersiksa apa enggak? Enggak boleh menikah, tersiksa apa enggak? Nah, tersiksa. Juru bicara. Nah. Jangkauannya ketinggian. Nah. Ada lagi agama yang lain. Untuk mendapatkan kedudukan tertentu. Berpuasa. Bagaimana puasanya? Puasa pati geni. Tidak makan, tidak minum, berhari-hari. Tersiksa apa enggak? Tersiksa. Ada lagi yang tidak boleh mandi. Tidak boleh mandi. Ya. Dengan sekian waktu tertentu. Gak mandi, pernah gak mandi? Dua hari? Sekian banyak ajaran-ajaran agama yang berlaku, yang dianut. Semuanya tidak ada mendatangkan kenikmatan. Nah, ada lagi agama yang mengajarkan setiap bulan tertentu, misalnya bulan Syaban atau bulan apa, itu bikin makanan, bikin semua rumah bikin, dihitung dari berapa jiwa. Kalau satu rumah ada 5 jiwa, bikin nasi seperti tumpeng gitu, bulat, lengkap dengan lauk pauknya. Satu paket ini ayam satu ekor, telur, ini tahu, lengkap. Kalau 5 orang satu rumah, bikin 5. Rumah sana bikin, rumah sana bikin, rumah sana bikin. Nanti pada hari H semuanya kumpul di lapangan, makan sama-sama. Apa habis? Tidak habis. Sisanya gulung lagi, setelah dibagi-bagi digulung bawa pulang lagi. Sampai rumah, apa dimakan? Tidak dimakan. Untuk apa itu? Untuk beribadah dengan cara seperti itu. Apa mereka karena makmur? Bukan. Untuk itu mereka ngutang. Kalau sudah mau masuk bulan itu, utang. Bon ke toko-toko, laris yang senang toko-tokonya itu. Setelah itu, nasi begitu banyaknya, dijemur. Setelah dijemur, jual kiloan jadi nasi garing itu. La ilaha illallah. Ini kalau dilarang, marah-marah. Nah, di tempat antum ada ya? Ada, tempat anak juga ada. Ya seperti ini. Nah, daerah Cilacap, Prokerto, sampai Jogja mungkin. Daerah sana paling banyak. Ya? Oh, seluruh Jawa. Sampai Malang. Oh, gitu. Itu subhanallah. Nasi. Ini ajaran agama yang dianut. Islam tidak. Islam agama yang lurus, tegak di atas tauhid. Ibadahnya hanya kepada Allah. Tata cara ibadahnya sesuai dengan akal manusia. Akal dalam batas fitrah. Bisa dijangkau dan bisa difahami, bisa dimengerti. Yang tadi kan tidak masuk akal. Tidak boleh nikah. Tidak masuk akal. Allah ciptakan laki perempuan. Tidak boleh nikah. Tidak masuk akal. Nah, yang tadi bikin makanan, orangnya sedikit, bikinnya banyak-banyak, dimakan enggak habis, enggak masuk akal. Lihat ta'abudnya kemana? Bukan kepada Allah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diberi pilihan dua perkara, pasti beliau memilih yang paling ringannya, yang paling mudah. Tentunya malam yakun isman, selama yang dipilih ini tidak sampai pada tingkat terjatuh dalam dosa. Nah, fa idza kana isman, apabila ternyata yang lebih mudah itu adalah dosa, maka beliau adalah yang paling jauhnya dari kalangan manusia dari memilih perkara tersebut. Ini satu. Yang kedua, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menghukum seseorang karena membela pribadi sendiri. Nah, ketika yang dilanggar adalah kepentingan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah menghukum, selalu memaafkan. Nah, tapi ketika yang dilanggar adalah terkait dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala, maka beliau menegakkan hukuman lillahi jalla wa ala. Nah, ini karakter beliau. Itulah akhlak Al-Quran. Nah, Dan disitulah ada kapan memaafkan, kapan harus mengambil tindakan. Nah, itulah tuntunan sunnah. Ada waktunya mengalah, sudah saya maafkan. Nah, tapi ada waktunya tidak, perkara ini tidak bisa dimaafkan begitu saja, harus diproses, ditindak, dan diambil keputusan hukum dan diberikan ketetapan hukum sesuai yang berlaku. Nah, ini akhlak. Jadi akhlak Rasulullah SAW itu tidak kemudian digambarkan selalu memaafkan, semua dimaafkan. Tidak. Tapi ada yang dimaafkan pada tempatnya, pada porsinya, dan ada yang itu memang harus ditegakkan karena ketentuan syariat. Fi hadzal hadis bayanun li'uluwi manzilati husnil khuluq. Terdapat penjelasan tentang tingginya kedudukan akhlak yang terpuji. Faqad waradat fi fadlihi ahaditsu katsiratun, telah datang menjelaskan tentang keutamaannya hadis-hadis yang banyak. Wa min hadzal hadis, di antaranya hadis ini, alladzi wasafallahu azza wa jalla rasulahu alaihi salatu wasalam birrafah warahmah. Di mana Allah Subhanahu wa taala mensifati rasulnya alaihi salatu wasalam dengan sifat rafah warahmah. Iya, penuh kelembutan dan kasih sayang. Fa huwa sahibu rafatin warahmatin bin nas. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang lembut kepada manusia, kasih sayang kepada manusia. Nah, karena apa yang beliau pilih nanti akan berimbas kepada umatnya. Beliau sangat memikirkan kapasitas umatnya. Nah, antum baca tentang bagaimana peristiwa Isra Mi'raj. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kewajiban salat, terus berupaya sampai pada tingkat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan terhadap umat ini dengan kewajiban salat, di mana secara waktu pelaksanaan itu ditetapkan hanya 5 kali dalam sehari, namun dalam hitungan hasilnya tidak berubah. Nah, tidak diturunkan pelaksanaannya, praktek menjalankannya diturunkan, diringankan, tapi hasilnya, nilainya tidak diturunkan, tetap. Nah, karena dilipat gandakan nilainya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada malam hari di bulan Ramadan, qiyamul lail, ternyata para sahabat ikut. Sampai terjadi 1-2 kali, maka Rasulullah SAW segera menghentikannya, khawatir ketika terus-terusan dilakukan nanti akan berlaku menjadi wajib. Kasih sayang Rasulullah SAW terhadap umat ini didahulukan. Nah, fama yuhayyaru baina amrayni illa ikhtara aisarahuma tashilan 'ala an-nas. Maka tidaklah ketika diberikan kepada beliau dua perkara untuk dipilih, melainkan beliau memilih yang paling ringan dalam rangka untuk memberi kemudahan kepada manusia. Li'annahu musyarri' al-ma'mur bi ta'atihi, karena beliau adalah yang memegang tongkat penetapan syariat. Begitulah seorang pemimpin ketika mengambil keputusan bukan mengukur kepada kemampuan pribadinya. Rasulullah SAW kalau secara kemampuan berlipat-lipat dibandingkan kebanyakan manusia. Nah, tapi yang menjadi pertimbangan beliau bukan kemampuan pribadi, bagaimana umat. Karena ketika sudah diletakkan oleh Rasulullah SAW yang berhak untuk meletakkan syariat, maka diperintahkan untuk ditaati. نعم مشرع مبلغ مشرع مبلغ وحي الله. Dia seorang yang memberikan, menetapkan syariat, menyampaikan wahyu Allah tabaraka wa ta'ala ila ibadih. Nah, malam yakun isman, selama perkaranya bukan dosa. Kalau sudah masuk dalam area dosa, maka dia paling jauh. Malam yakunil amru al-aisaru isman, selama perkara yang ringan tadi bukan dosa. Fa idza kana isman fa innahu yakunu aba'adun nas. Aba'adun nas min al-wuqu'i fil ismi. Kalau sudah masuk dalam area dosa, maka beliau orang yang paling jauh untuk terjatuh ke dalam perkara tersebut. Li'annahu yuhadzirun nas min al-atham, karena beliau memperingatkan manusia dari dosa. Nah, li'annahu sababun li'uqubati dunya wal akhirah. Ini dikarenakan bahwasanya terjatuh kepada dosa itu akan menjadi penyebab tertimpa seorang dengan hukuman di dunia dan di akhirat. Qala Allah jalla wa ala azza wa jall, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihim ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul, seorang utusan, pembawa risalah. Min anfusikum, yang berasal dari golongan kalian. Azizun alaihi ma'anitum, amat berat dirasakan oleh beliau apa yang membebani kalian. Jadi sangat kepikiran terhadap umat ini. Harisun alaikum, dan sangat semangat alaikum terhadap kalian bil mu'minin raufur rahim. Beliau sangat semangat agar umat ini mendapatkan berbagai macam kemuliaan-kemuliaan, dan beliau sangat lembut dan kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman. Ini sifat Rasul alaihi salatu wasalam yang disifati oleh Allah jalla wa ala tentang kamalil khuluq. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau betul-betul berada di atas budi pekerti yang agung. Nah, ini satu hal. Hal yang lain, masalah tsaniyah, anahu la yantaqimu li nafsihi, beliau tidak pernah menghukum orang karena dirinya yang secara pribadi yang dilanggar. Ai lihadhi nafsihi, untuk menghukum orang karena kepentingan pribadi. Wa innama idanuhu as-sabr wa ta'ammul, tapi beliau menghadapinya dengan kesabaran dan melihat seperti apa yang harus diterapkan. Ihtisabanil ajri minallahi tabaraka wa ta'ala. Semua itu dilakukan dengan adanya ihtisab, keinginan mengharapkan mendapatkan ganjaran di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Al ajru alladhi a'adahu Allahu lis-sabirin, ganjaran yang Allah siapkan untuk orang-orang yang sabar. Wa wa'adahum anahum ma'ahum, dan Allah menjanjikan bahwa mereka, orang-orang yang sabar ini, akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nabi alaihi salatu wasalam imamus sabirin, adalah imamnya, pemimpinnya orang-orang yang sabar. Nah, inna allaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ditanyakan oleh Rasulullah SAW, ma ta'udduna fikum as-sura'ah, siapa di antara kalian yang tahu siapakah sesungguhnya orang yang paling jagoan? Nah, kata para sahabat, orang yang paling jago ya orang yang selalu menang ketika tanding bergulat. Kata Rasulullah SAW, la, bukan. Ya, as-sur'ah, kata Nabi alaihi wasallam, may yamliku nafsahu 'indal ghadab, orang yang mampu mengendalikan diri ketika sedang marah. Nah, apalagi khususnya urusan-urusan pribadi. Maka ini contoh yang bisa menjadi nasihat untuk kita, saya terutama, dan juga kepada kita semua, agar mengambil teladan dan menjadi penimbang agar kita ada kontrol. Nah, fa idza irtakaba al maharim fa inna nabi alaihi salatu wasalam la yarda. Naam. Antuntahaka hurumatullah. Ketika naam keharaman-keharaman telah dilanggar, maka Nabi alaihi salatu wasalam tidak ridha perkara-perkara yang haram itu dilanggar. Bal yantaqimu bisyar'i, bahkan beliau akan mengambil tindakan min ahli al-ma'asim, ya, terhadap pelaku-pelaku dosa tadi. Fa yuqim al-hudud, beliau akan tegakkan had, hadul qatli wa hadul zina wa hadul sariqah, hadnya orang yang membunuh, hadnya orang yang berzina, hadnya orang yang mencuri, wa haddu syurbil khamri wa ghairiha. Mahman kana dzalikal haddu walau kana fihi qatlun nafsi. Sejauh apapun kalau itu adalah ketetapan hukum had, walaupun harus membunuh jiwa, maka itu tidak ada di sana toleransi. Kama fi qisati rajmi zani al-muhsan. Nah, kalau sudah pelanggaran yang sifatnya terkait dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala, maka ditetapkan. Nah, orang yang berzina, orang yang membunuh jiwa dengan sengaja, fa innahu yuqtal al-qatil, orang yang membunuh tadi akan dibalas dengan dibunuh. Nah, wa ya'muru bi rajmi zani al-muhsan, andi perintahkan agar orang yang berzina yang telah berkeluarga itu untuk dirajam. Li annahum intahaku maharimallah, karena mereka telah melanggar keharaman-keharaman Allah. Naam. Wa baqiya fi'luhu tashri'an li hadhihi al-ummah ila yaumil qiyamah. Maka perbuatan Nabi alaihi salatu wasallam itu telah menetap terhadap umat ini untuk diberlakukan sebagai syariat sampai datangnya hari kiamat. Barakallahu fikum. Jadi disitulah peran ketika seorang mengikuti sunnah. Ada kalanya mengampuni, memaafkan. Ada kalanya memang harus menghukum. Ada kalanya memang lemah lembut, kasih sayang. Ada kalanya memang harus tegas sesuai dengan tempat-tempatnya masing-masing. Dan itulah bentuk profil akhlak yang mulia. Nah, karena banyak orang menganggap akhlak itu identik dengan selalu lemah lembut, selalu tersenyum. Pukul ya tersenyum. Nah, Anda lihat orang berbuat kemungkaran, melanggar hak-hak Allah, tetap senyum. Tidak ada kecemburuan. Terhadap musuh-musuh Allah, dia juga tetap santun. Nah, tidak ada ketegasan. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu. Tidak akan kau dapati wahai Rasul. Nah, satu kaum yang mereka mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, mengaku telah beriman kepada Allah dan hari akhir, lalu punya ikatan loyal terhadap pihak-pihak yang jelas menentang, memusuhi Allah dan Rasulnya. Nah, jangankan itu, seseorang, ya, punya orang tua, ada satu pihak jelas memusuhi orang tuanya, apakah dia bakal mesra, hubungan baik, loyal kepada pihak ini? Tidak mungkin. Pasti akan jengkel, pasti akan membela orang tuanya, dan pasti akan menghadapi dia sebagai pihak yang berhadapan, bermusuhan. Apalagi ini menantang Allah dan Rasulnya. Lalu dirangkul sebagai saudara. Mereka saudara kita. Mereka sama-sama beribadah kepada Allah. Mana beribadah kepada Allah? Kalau beribadah kepada Allah itu tidak beribadah kepada yang lain. Tidak bisa dikatakan seorang beribadah kepada Allah manakala dia beribadah kepada Allah tidak dengan syariat Allah yang pertama. Yang kedua, beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah. Ini tidak beribadah kepada Allah. Nah, yang beribadah kepada Allah adalah yang dia beribadah hanya kepada Allah dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah diturunkan melalui Rasulnya alaihi salatu wassalam sebagai penutup risalah yang telah ada. Ini tidak bisa, mereka saudara kita, jangan mengkafirkan, tidak boleh ini itu sebagainya, sirangkul. Nah, apa salahnya mengucapkan selamat? Ya. Apa salahnya kita juga ikut merayakan? Apa salahnya? Apa salahnya? Apa salahnya? Salah semua. Semuanya salah. Semua instansi dipaksa. Ya, Pak Yono. Iya. Disuruh bikin apa segala macam. Nah, orang Muslim suruh pakai pakaian sinterklas. Untuk apa? Hormatilah sedikit. Ya, hormat-hormat. Kamu punya ayat diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qul ya ayyuhal kafirun la'abudu ma ta'budun. Sudah, pegang ini ayat. Urusan bisnis silahkan, transaksi berapa triliun silahkan, tapi urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Nah, ini akhlak, seperti itu akhlak. Bukan iya-iya terus, nggih, terus, nggih, bukan. Tapi ada tempatnya masing-masing. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam. Tafadhalu, hifdzakumullah.